bagaikan hatiku di saat ini. Malam berlalu tanpa dirimu dan bantaku. Bibir pun keluh dalam bisu, tersendat pilu tangisku untukmu. Aku di sini, di sini dalam penantian. Ingin hatiku menjerit memanggil namamu. Masih seperti dulu seperti dulu cinta untukmu.